Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarah Lum'atil I'tiqad karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an itu terdiri atas huruf-huruf dan kalimat atau kata-kata. Artinya dalil yang menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an itu terdiri atas susunan huruf-huruf, yang huruf-huruf ini kalau tersusun menjadi sebuah kata, kemudian kata demi kata tersusun menjadi sebuah kalimat, dan kalimat maka itulah ya yang terkandung semua di dalam Al-Qur'an. Seperti itu sebagaimana telah disebutkan 8 dalil yang telah disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala dari kitab Lum'atul I'tiqad tersebut. Begitu. Sekarang kita lanjutkan penjelasan dari Syaikhul Utsaimin berikutnya tentang Awsaful Qur'an. Awsaful Qur'an yakni sifat-sifat Al-Qur'an. Ya, tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Bagaimana sifat Al-Qur'an itu? Naam, hal ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah pada bagian awal dalam bab ini atau pasal ini, pasal tentang Al-Qur'anul Karim. Telah dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian di sini diringkas kembali oleh Syaikhul Utsaimin serta dijelaskan sebagian dalil-dalilnya nanti. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca. Qala mu'allif rahimallahu taala awsaful qur'ani, sifat-sifat Al-Qur'an. Naam, wasafa Allahul Qur'anal Karima. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim bi awsafin 'azimatin katsiratin, dengan sifat-sifat yang agung lagi banyak. 'Azimatin katsiratin, ya. Naam, perhatikan. Wasafallahu al-Qur'anal Karima bi awsafin 'azimatin katsiratin. Allah Ta'ala mensifati Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an yang mulia itu, dengan sifat-sifat yang agung lagi banyak, banyak sekali. Zakarallahul mu'allifu, penulis kitab ini telah menyebutkan minha, di antaranya, di antara sifat-sifat tersebut. Apa itu? Mayali sebagai berikut. Ya, sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, annahu kitabullahil mubini, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitabullahil mubin, kitab Allah yang nyata atau yang menjelaskan. Nah, al-mubin yang nyata. Artinya Al-Qur'an adalah kitabullahil mubin, kitab Allah Ta'ala yang sangat nyata, yang sangat jelas. Apa maksudnya? Ai, yaitu atau artinya al-mufassihu, yang menjelaskan amma terhadap apa-apa tadammanahu, ya, kandungannya, menjelaskan apa yang terdapat di dalam kandungan Al-Qur'an tersebut, min ahkamin wa ahbarin, baik yang berupa hukum-hukum atau khabar atau berita-berita. Saya ulangi, ya. Saya ingin menjelaskan di sini, di antara sifat kitabullah Al-Qur'an, sifat-sifatnya Qur'an sebagaimana ini disebutkan dalam banyak ayat-ayat dalam Qur'an, annahu kitabullahil mubin, bahwasanya hu di sini dhamir dia, yaitu kembali kepada Qur'an, bahwasanya Qur'an itu kitabullahil mubin, kitab Allah Ta'ala yang nyata, yang mubin. Apa mubin itu maknanya? Ai, yaitu al-mufassihu, yang menjelaskan amma terhadap apa saja atau tentang apa saja tadammanahu, kandungannya, menjelaskan tentang apa saja kandungan dari Quran tersebut, min ahkamin, baik yang berupa hukum-hukum, ahkam ini bentuk jamak dari kata hukmun, ya, baik yang berupa hukum-hukum, wa akhbarin, dan berita-berita. Naam. Maka dikatakan Quran itu kitabullahul mubin, kitabullahil mubin, kitab Allah yang nyata, yang terang, yang jelas. Apa maksudnya? Yaitu yang menjelaskan di dalamnya tentang perkara-perkara yang terkandung, yaitu berupa hukum. Kamu lihat, di dalam Al-Quran kita akan dapati hukum ini, hukum itu, aturan ini, aturan itu, syariat ini, syariat itu namanya ahkam. Wa akhbarin, dan berita-berita, terutama tentang kisah-kisah dan berita-berita berkaitan dengan nabi dan umat-umat terdahulu. Ya, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, dan seterusnya berkaitan dengan para nabi dan rasul serta umat-umat terdahulu. Khabar. Atau berupa berita-berita tentang hari kiamat. Berita tentang hari kiamat dan segala yang terjadi di dalamnya diberitakan di dalam Al-Qur'an ini, ya. Atau berupa perkara-perkara gaib lainnya. Naam, itu juga dijelaskan di dalam Qur'an. Maka semua apa yang terkandung dalam Qur'an, apa yang berupa ahkam maupun akhbar, ini ada di dalam Qur'an. Karena itu Qur'an disifati Allah dengan kitabullahil mubin, kitab Allah Ta'ala yang sangat jelas, terang atau nyata, yang maksudnya menjelaskan atau dijelaskan di dalamnya kandungannya, yaitu berupa hukum dan berita-berita. Bisa dipahami? Ngerti ya Dini? Paham Ibrahim? Nah, seperti itu, ya. Yang kedua, di antara sifat Quran berikutnya, annahu hablullahil matin, bahwasanya Al-Quran itu adalah hablullahil matin, tali Allah Ta'ala yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Hablullah, hablun, apa hablun itu? Tali, iya kan? Nek wong Jawa gak iso ngomong hablun, dibaca kabel, ya. Pernah dengar kabel? Nah, itu bahasa Arab itu, ya, asalnya hablun. Hablun itu apa sih? Tali, iya kan? Ya itu tali, oh, tali, ya, tali buat listrik namanya kabel, ya. Dari bahasa Arab itu hablun, habl, ya. Baik, hablullahil matin, Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh atau sangat kuat. Al-Matin, yaitu yang kokoh atau yang kuat. Apa maknanya? Bahwa Quran itu hablullahil matin, tali Allah yang kokoh, yang kuat. Ai, yaitu al-ahdul qawiyu, ya, perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Alladzi, yang ja'alahullahu, Allah menjadikan Quran itu sababan, sebagai suatu sebab, lil wusuli ilaihi, untuk atau agar sampai kepadanya. Saya ulangi, hablullahil matin, tali Allah Ta'ala yang kokoh, maksudnya apa? Ai, yaitu al-ahdul qawiyu, ya, perjanjian yang kuat, yang kuat. alladzi yang ja'alahullahu, Allah menjadikannya, menjadikan Quran itu sababan, sebagai suatu sebab, lil wusuli ilaihi, agar sampai kepadanya. Artinya kalau kamu ingin atau kita ingin sampai kepada Allah, agar kita sampai kepada keridhaannya, kecintaannya, na'am, maka kita ingin mendapatkan agar sampai kepadanya, maka ya ikuti Quran ini. Ya, karena Quran adalah perjanjian kita sebagai seorang muslim untuk berhubungan teguh dengannya. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, ikuti Al-Quran, pegang teguh Al-Quran, laksanakanlah Al-Quran, dan seterusnya. Ya, saya ulangi, sababan lil wusuli ilaih, Quran itu menjadi sebab agar kita sampai kepadanya. Wal fauzi, ya, wal fauznam, iya, al ahdu kemudian al fauz, baik, ya. Nah, agar kita lil wusuli ilaihi wal fauzi bi karamatihi, baik, dan berhasil untuk mendapatkan kemuliaannya. Saya ulangi, hablullahil matin, tali Allah sebagai apa, Al-Quran sebagai tali Allah yang kokoh, yaitu perjanjian yang kuat, yang Allah menjadikan Quran itu sebagai sebab agar sampai kepadanya, dan juga apa, menjadi faul, keberhasilan, ya, berhasil bikaromatihi, untuk mendapatkan kemuliaannya. Jadi siapa yang ingin sukses hidupnya mulia di dunia dan di akhirat, pegang teguh Quran. Ya, siapa yang ingin sampai kepada Allah, pegang teguh Quran, yaitu dengan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, ya, Al-Quran disifati Allah sebagai hablullah, talinya Allah Ta'ala, al-matin, yang kokoh, yang kuat, yaitu bagi siapa yang ingin sampai kepada Allah dan berhasil hidupnya, sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat, maka harus berpegangan dengan ini, harus berpegang teguh dengan Quran ini, karena ini adalah jalan kita, satu-satunya tali penghubung kita untuk mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Ngerti, Ubed? Nah, pahami ya? Baik, seperti itu. Yang ketiga, sifat Al-Quran berikutnya disebutkan di sini, annahu suwarun muhkamatun, bahwasanya Al-Quran itu suwarun muhkamatun, terdiri atas surat-surat yang muhkam. Surat-surat yang muhkam, apa muhkam itu? Apa nanti artinya jelaskan, ya? Suwarun muhkamatun, surat-surat yang muhkamat. Apa maksudnya? Ai, yaitu mufassalun atau mufassalun as-suwari. Ya, mufassalus suwari, yaitu surat-surat yang terperinci. Mufassal itu artinya yang terperinci. As-suwar, surat-surat. Ya, jamak dari kata suratun. Saya ulangi. Al-Samin rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam hal ini, di antara sifat Al-Quran, annahu suwarun muhkamatun, surat-surat yang muhkamat. Artinya apa muhkamat? Ay mufassalus suwar, yang terperinci surat-suratnya tersebut. Jadi muhkamat maksudnya mufassal, yaitu terperinci. Apa maknanya terperinci disebutkan di sini? Kullu suratin, semua surat atau setiap surat, munfaridatin, ya, munfaridat nam, kullu suratin munfaridatun anil ukhra, semua surat-surat tersebut munfaridah, artinya berbeda-beda atau berdiri sendiri, ya, anil ukhra, dari yang lainnya. Surat satu dengan yang lain berbeda-beda, berdiri sendiri, ya, artinya terpisah-pisah, terperinci suratnya, ada surat ini, ada surat itu, ya, yang masing-masing berdiri sendiri. ya, satu dengan yang lain. Ini makna yang pertama, yakni surat-suratnya terperinci. Begitu ya. Terperinci maksudnya setiap surat itu na'am terdiri atas apa? Baik, lembaran-lembaran tersendiri, ya. Lembaran-lembaran tersendiri, ada surat-suratnya tersendiri, begitu. Kemudian makna muhkamat yang berikutnya, wal muhkamatul muttaqina'a, muttaqinatu al-mahfudatu. Maksudnya lagi adalah muhkamat, yakni al-muttaqinatu, yakni maksudnya yang kokoh, muttaqinat, yang mutkin. Ya, muhkamat maksudnya yang muttaqinat, artinya yang mutkin, yaitu yang kokoh. Al-mahfudat, yang terjaga, yang terpelihara, minal kholali, dari kekurangan, watana kudi, dan pertentangan. Ya, jadi saya ulangi, makna Quran itu surat-suratnya muhkamat itu ada dua. Yang pertama maknanya mufassal, terperinci surat-suratnya. Maksudnya setiap surat itu ada lembaran tersendiri, yaitu surat ini, surat itu yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Ya, demikian pula muhkamat, apa maksudnya? Yaitu muttaqinat, artinya yang kokoh, yang mutqin. Al-mahfudat, yang terjaga atau terpelihara. Minal khalali, dari kekurangan. Wat tanakudi, dan tanakud. Apa tanakud? Yaitu bertentangan. Dari kekurangan dan pertentangan atau pertentangan. Ya. Nah, artinya apa? Dalam Quran itu tidak ada ayat satu dengan lain bertabrakan. Dalam Quran itu enggak ada ayat satu dengan yang lain hukumnya beda-beda. Yang ini mengatakan larangan, yang itu mengatakan boleh. Enggak ada seperti itu. Ya. Yang ini mengatakan khamr dilarang, yang ayat lain mengatakan monggo dipersilahkan. Tidak demikian Al-Quran. Atau ayat satu mengatakan zina itu haram, yang lain mengatakan enggak apa-apa begitu. Maka demikian tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya sama hukumnya. Meskipun nanti kita lihat kalau ada zahirnya ayat kok menunjukkan hukum yang berbeda, itu dilihat mungkin pada satu ayat itu dinasikh atau dihapus, ada ayat lain yang menghapus hukumnya, nanti ada dalam bahasan tafsir itu. Nah, intinya di dalam ayat Al-Quran itu ya terpelihara, terjaga dari semua kekurangan maupun tanakut, yaitu terjadinya pertentangan. Karena itu, ikhwan, antum lihat dalilnya. Di sini enggak disebutkan sama Syaikhul Muslimin. Nah, antum perhatikan dalilnya. Misalnya dalam Al-Quran di surat apa itu? An-Nisa ayat 82. Dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah Ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah Ta'ala, ya, mengapa mereka tidak mau merenungkan Al-Quran? Kalau seandainya Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, artinya Quran itu berasal dari selain Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapati di dalam Quran itu ada perselisihan yang banyak sekali. Ya, artinya hukum satu yang lainnya tabrakan, hukum yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Itu kalau kita melihat seandainya Quran itu berasal dari selain Allah. Tapi karena Quran itu dari Allah Ta'ala, tidak ada kebatilan padanya. Nanti akan dijelaskan pada na'am berikutnya. Walhasil ikhwan sekali berbahagia rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini. Maka saya jamin menukil dari keterangan Al-Imam Qudamah rahimahullah sebelumnya, bahwa Al-Quran itu suratnya muhkamat secara keseluruhan. Artinya terperinci surat-suratnya, demikian pula terjaga atau terpelihara dari semua kekurangan dan pertentangan. Bisa dipahami semuanya? Ngerti ya? Mudah-mudahan tidak ngantuk ini ya. Kalau ngantuk tidak paham nanti. Zahim, paham Zahim? Ngerti ya intinya apa muhkamat tadi? Apa maknanya muhkamat? Suratnya bagaimana? Terperinci atau berbeda-beda dengan yang lain. Kemudian juga tidak ada apa? Terjaga dari kekurangan dan pertentangan. Itu namanya muhkamat. Baik, barakallahu fikum. Terus kita lanjutkan sifat yang keempat dari Al-Qur'an. Annahu ayatun bayyinatun. Bahwasannya Al-Qur'an itu ayat-ayatnya jelas, terang. Ayatun bayyinatun. Bahwasannya Al-Qur'an tersebut yaitu ayat-ayatnya atau terdiri atas ayat-ayat yang terang, yang jelas. Apa maknanya ayatun bayyinatun? Ayat-ayat yang jelas atau terang di sini, ai yaitu alamatun zahiratun ala tauhidillah, yaitu tanda-tanda. Alamat itu artinya tanda-tanda, zahiratun yang nampak jelas, yang nampak jelas ala tauhidillah, ya, tentang apa? Tentang keesaan Allah, tentang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang tauhid. Artinya apa? Dalam ayat-ayatnya, ya, Quran itu menjelaskan bahwasanya dia adalah sifatnya adalah sebagai ayat-ayat yang jelas terang, khususnya tak sebagai tanda yang nampak tentang tauhidullah, yakni perkara mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Antum perhatikan dari awal surat sampai akhir surat dari Quran, pembahasannya tidak lepas dari masalah tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, seperti itu. Ya, kita lihat di awal surat Al-Baqarah. Misalnya, setelah Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan di sana tentang sifat-sifatnya orang mukmin, sifat-sifatnya orang kafir, sifat-sifatnya orang munafik. Setelah itu selesai semua, maka Allah ingatkan di ayat-ayat sekitar 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kan begitu? Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Diajak untuk apa? Ibadah. Itu maknanya apa? Tauhid. Bahwasanya ibadah itu hanyalah kepada Allah Ta'ala. Maka diseru agar beribadah kepada Rabb yang menciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Ini tauhid. Kalau kita perhatikan akhir dari surat-surat dalam Quran, seperti surat Al-Ikhlas misalnya, ya, nah, isinya adalah apa? Tauhid dan seterusnya. Walhasil, ayat-ayat dalam Quran adalah ayat-ayat yang bayyinah, artinya yang terang, yang jelas. Ayat, yakni alamatun zahiratun, tanda-tanda yang nampak atau yang jelas ala tauhidillah, yakni tentang mengesakan Allah Ta'ala. Wa kamali sifatihi, dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Wa husni tasri'atihi, dan keindahan syariatnya. Perhatikan, jadi isi Quran semuanya itu yang menjelaskan tentang tauhidullah, juga menjelaskan tentang sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala, kemudian juga menjelaskan tentang keindahan syariatnya, ya, keindahan hukum-hukumnya. Ini adalah sifat Quran. Ya, antum perhatikan, kalau kita naam sudah menghafal Quran, kemudian kita mempelajari tafsir Al-Quran, kita akan menemukan ini semua, bahwa semua kandungan yang ada dalam Quran itu terkait dengan masalah tauhidullah, kemudian kesempurnaan sifat-sifat Allah, dan juga keindahan serta kesempurnaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa na'azakumullah, hendaknya kita tidak bosan-bosan untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan yang kelima sekarang. Di antara sifat Al-Quran dikatakan oleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, anna fihi muhkaman wa mutasyabihan, bahwasanya di dalamnya, yaitu di dalam Al-Quran, muhkaman, terdapat ayat-ayat yang muhkam wa mutasyabihan, dan ayat-ayat yang mutasyabih. Muhkam maknanya apa? Nanti dijelaskan. Mutasyabih maknanya apa? Juga nanti dijelaskan. Ya. Naam. Dalil-dalil dalam Quran, ya, yang menunjukkan bahwa di dalamnya ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabih, itu disebutkan Allah Ta'ala di surat apa ya, Fuan? Siapa yang tahu? Di dalam Quran terdapat ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Disebutkan dalam satu ayat dalam Al-Quran. Surat apa itu? Ali Imran. Ayat berapa? Apa bunyinya? Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kan gitu ya? Ya. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Minhu ayatun muhkamatun. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Ya. Itulah pokok atau induk dari Al-Kitab Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang selain muhkamat, itu ada ayat mutasyabihat. Surat lihat ya di situ. Surat Ali Imran. Ayat yang ke-7. Ya. Saya ulangi. An-Nabi muhkaman wa mutasyabihan. Bahwasanya di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Apa artinya muhkam dan mutasyabih? Dijelaskan oleh beliau, fal muhkamu, maka ayat-ayat yang muhkam. Apa itu maksudnya? Maka ma'nahu watihan, yaitu apa saja yang maknanya wadihan, jelas, terang. Nah, itu namanya ayat muhkam. Jadi ayat muhkam itu artinya ayat-ayat yang maknanya jelas atau terang. Seperti ayat-ayat yang menjelaskan hukum sholat, hukum ini, hukum itu, perintah ini, perintah itu. Jelas, semuanya jelas. Enggak pakai kita membuka tafsirnya saja, minimal dari sisi bahasanya kita sudah langsung paham. Oh, maksud perintahnya ini. Oh, maksud perintahnya itu. Ini namanya muhkam. Ya, ini namanya muhkam. Artinya ayat-ayatnya jelas, terang. Tidak ada perkara yang meragukan atau syubhat. Begitu. Ini ayatnya muhkam dan mutasyabih. Muhkam ya. Saya ulangi, fal muhkamu maka ma'nahu wadihan, yaitu apa saja yang maknanya wadih, maknanya jelas terang. Wal mutasyabihu, adapun yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih, kalau mutasyabih itu artinya diri samar. Ya, samar-samar itu mutasyabih. Apa maksudnya? Maka la ma'nahu khafiyan. Apa saja yang maknanya itu khafiyan, samar, tidak jelas, kurang jelas. Khafiyan itu tersembunyi atau samar-samar atau kurang jelas. Begitu. Ya, jadi dalam ayat Quran ada ayat mutasyabih, artinya yang ayat-ayatnya itu masih samar, masih belum jelas apa maknanya, tidak semua orang tahu kecuali ahli ilmu, ar-rasikhuna fil ilmi, yang disebutkan dalam surat Ali Imran tersebut. Orang-orang yang telah memiliki ilmu yang kokoh, yang kuat, yang dengannya dia bisa memahami ayat-ayat yang mutasyabih tersebut. Begitu, ya. Naam, saya ulangi. Dalam Al-Quran Allah mensifati tentang ayatnya itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Makna yang muhkam, ayatnya jelas atau terang. Makna mutasyabih yaitu yang ayat-ayatnya terdapat apa? Kekurang jelasan atau kesamaran atau masih belum jelas. Begitu ya, tersembunyi. Naam, itu maknanya. Wala yu'aridu hadza, dan tidaklah bertentangan perkara ini, yu'aridu, bertentangan, ya. Dan tidaklah bertentangan hal ini masa bako terhadap apa yang terdahulu birok min dengan perkara yang disebutkan di nomor 3 rokom salasa birok min salasa. Coba dilihat nomor 3 tadi, ya. Poin yang ketiga tadi apa? Bahwa semua ayat-ayatnya itu muhkamat, jelas, terang. Makna muhkamat yang disebutkan di poin ketiga itu apa? Dua tadi. Maksud muhkamat yakni mufassal atau muttaqinat. Artinya ayatnya terperinci dan kokoh atau kuat. Itu maknanya. Dan ini tidak bertentangan dengan makna yang ini. Apa alasannya? Nanti akan disebutkan. Wala yu'aridu hadza, dan hal ini tidaklah bertentangan ma sabaqa bi rakmin salasa, ya, dengan apa yang terdahulu pada nomor yang ketiga, yaitu nomor tiga tadi. Kenapa tidak bertentangan? Li'annal ihkama, karena sesungguhnya hukum-hukum hunaka di sana bima'nal ittifaq ittiqan, ya, makna sawilan li'annal ihkam, karena sesungguhnya makna muhkam di sana yaitu pada nomor ketiga tadi di makna itqan, makna ihkam atau muhkam di sini adalah itqan. Itqan artinya apa? Kokoh, pengokohan atau kokoh kuat. Wal hifdi, dan penjagaan atau terjaga begitu, ya. Jadi makna ihkam pada atau muhkam pada poin ketiga tadi maknanya adalah itqan wal hifdi. Itqani wal hifdi, yakni apa? Kokoh atau kuat dan terjaga. Terjaga dari apa? Minal khalali wat tanaqudi, terjaga dari kekurangan dan pertentangan. Tanaqud, pertentangan. Wahuna, sedangkan di sini pada poin kelima maksudnya bi makna wuduhil makna, makna muhkam di sini yaitu wuduhil makna, jelasnya atau terangnya makna. Gitu. Saya ulangi, ikhwan, muhkam pada poin ketiga tadi memiliki dua makna. Makna yang bermakna kuat atau kokoh, ya, dan juga bermakna terjaga atau terpelihara. Itu makna muhkam. Kalau ini maknanya, berarti semua ayat-ayat Quran ini muhkam. Gak ada yang mutasyabih. Saya ulangi. Muhkam pada poin ketiga tadi kan maknanya dua, ya, yaitu itqan, artinya kuat, kokoh. Dan al-hifdz, yaitu atau mahfudz, yaitu yang terpelihara atau terjaga. Kalau kita artikan muhkam dengan makna yang ketiga tadi, poin yang ketiga tadi, maka ini menunjukkan semua ayat Quran itu muhkam. Artinya apa? Kuat, kokoh, dan terpelihara dari segala kekurangan dan pertentangan. Jadi semua ayatnya gak ada yang punya sifat seperti itu. Artinya apa? Dia muhkam semuanya, gak ada mutasyabih. Tapi kalau kita pakai makna muhkam pada poin yang kelima, muhkam dalam pengertian yakni maknanya jelas terang, ya, maka di sini maknanya beda dengan yang ketiga tadi. Makna muhkam pada poin yang kelima adalah wuduhil makna, jelasnya makna, seperti yang telah disebutkan tadi. Oh, ayat ini berkaitan bahas masalah hukum puasa misalnya, perintah untuk puasa, berarti ayat ini muhkam. Oh, ayat ini bicara tentang perintah haji dan rangkaian perintah haji ini, berarti ayat ini apa? Muhkam. Artinya jelas, terang hukumnya dan maknanya. Semua orang kalau baca kitab itu enggak pakai berpikir dulu untuk apa ya tafsirnya, apa ya artinya, enggak pakai begitu. Karena apa? Sekedar baca saja dan tahu maknanya cukup. Oh, maksudnya ayat ini begini, begitu, cukup. Namanya muhkam. Paham? Ini makna muhkam, yaitu jelas maksudnya, jelas terang pengertiannya. Ngerti, Ubed? Ngerti ini, Fakih? Oh, si ngantuk, Fakih. Nah, baik. Kalau ngantuk, sikit muka ya, Fakih. Jadi kan ini, ya, ini makna muhkam di sini. Kalau muhkam dalam pengertian yang kelima ini, maksudnya jelas terang maknanya. Siapapun kalau yang sudah baca ayatnya, oh paham sudah, langsung paham, langsung ngerti maksud dan tujuannya. Itu namanya muhkam. Paham ya? Ah seperti itu. Kemudian selesai menjelaskan, wa idza radadnal mutasyabiha, dan apabila kita mengembalikan al-mutasyabiha guna, ya, ayat-ayat yang mutasyabih di sini, ayat mutasyabih artinya yang belum jelas, yang belum terang atau yang masih tersembunyi di sini, ilal muhkami, kepada ayat-ayat yang muhkam, saral jami', saral jami'u muhkaman, maka menjadilah semuanya, menjadilah semua ayat-ayat Quran itu muhkaman, sebagai ayat yang muhkam. Maksudnya begini ya akhwal, saya ulangi lagi ya, poin kelima ini sebagaimana disebutkan dalam surat apa tadi, Ali Imran ayat ketujuh, Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa di antara ayat Quran ini ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Maknanya ayat muhkam, ayat yang jelas maknanya, terang maknanya. Siapapun yang membacanya, meskipun orang awam, langsung paham maknanya. Ya, begitu. Seperti contohnya ayat-ayat perintah sholat, perintah puasa, perintah jihad, perintah haji, ya, perintah birrul walidain, berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Maka ayat-ayat itu disebut apa tadi? Muhkam. Tapi di antara ayat tadi ada mutasyabih yang masih belum jelas. Seperti contohnya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Sebagian orang tidak akan paham apa maksudnya. Tapi bagi para ulama ahli ilmu yang mengerti dan bisa menjelaskan, ayat itu bukanlah mutasyabih, tapi ayat yang termasuk muhkam. Begitu. Maka di sana ada ayat muhkam mutasyabih dalam pengertian ini. Namun dalam pengertian yang lainnya tadi pada poin ketiga, ya, makna muhkam itu beda, yakni maksudnya ayatnya adalah yakni terpisahnya tersendiri, ya, kemudian juga ada kokoh. Nah, begitu. Maka ayat mutasyabih pada poin yang kelima ini tadi yang dikatakan mutasyabih itu kalau kita bawa kepada pengertian yang muhkam pada poin yang ketiga, maka menjadilah sebenarnya Quran itu secara keseluruhan ayat-ayatnya muhkam, tidak ada yang mutasyabih. Semua ayat-ayat Quran itu jelas, terang, hukumnya jelas, terang, tidak ada yang mutasyabih. Itu kalau kita bawa pada pengertian poin yang ketiga. Kira-kira paham enggak ini? Ibrahim, lihat Ibrahim. Eh? Fatin? Ngerti Fatin? Tapi, paham yuk? Kalau itu jelaskan, paham antum? Eh? Ngerti ya? Coba diulangi. Syafi'i sekarang yang jelaskan. Tapi, muhkam dalam pengertian poin kelima tadi apa? Gimana Syafi'i? Ayo cepat. Apa makna muhkam, ayat muhkam dalam poin kelima? Yaitu apa? Jelas atau terang? Ya, ayat-ayat muhkam itu ayatnya yang maknanya jelas atau terang. Itu maknanya. Ya. Kalau mutasyabih yang maknanya tersembunyi atau masih samar-samar, belum jelas. Begitu. Berarti di sini ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang jelas terang atau yang masih samar-samar. Dan tidak tahu maknanya. Ini kalau pada pengertian poin yang kelima. Tapi di sana ada pengertian muhkam pada poin ketiga di sini. Iya, pada poin ketiga tadi. Apa makna muhkam pada poin ketiga? Yaitu surat-suratnya mufassal, yaitu terperinci atau yang kuat kokoh terpelihara dari segala kekurangan dan pertentangan. Nah, begitu. Maka makna ayat yang mutasyabih tadi pada poin kelima yang dikatakan tidak jelas atau terang, Kalau kita bawa pengertian ini kepada poin ketiga, maka sebenarnya tidak ada dalam Quran itu ayat yang mutasyabih, tapi semuanya apa? Muhkam. Karena semua ayat dalam Quran itu kokoh terpelihara dari semua penyimpangan dan dari semua pertentangan. Tidak ada ayat yang mutasyabih sebenarnya kalau kita bawa pada pengertian poin yang ketiga. Tapi dalam pengertian yang kelima ini, karena ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat yang jelas, yang sudah jelas, ada yang samar-samar, maka kita juga tempatkan seperti itu. Paham? Ngerti ini? Insyaallah paham ya. Baik, tidak lain waktu kalau anu kita beri kesempatan lagi untuk jelaskan. Nah, kita lanjutkan. Poin yang keenam di antara sifat Quran, annahu haqqun, bahwasanya Quran itu adalah perkara yang hak. La yumkinu, tidaklah mungkin, ayatihil batilu, ayatihil batila, batilu. Naam. Naam. Ya. Karena tidak mungkin untuk apa? Datangnya kebatilan kepada Quran tersebut. Begitu. Tidaklah mungkin apa datangnya kebatilan di dalam ayat-ayat tersebut dalam Quran. Semua ayat Quran adalah hak. Tidak mungkin ada kebatilan di dalam ayat-ayat tersebut. Min ayyi jihatin. Dari semua sisinya. Ya, dari semua sisinya dalam Quran itu enggak akan kita dapati yang namanya kebatilan. Semuanya hak, semuanya benar. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu, tidaklah akan tidak datang kebatilan, min baini yadayhi, dari depannya, wala min khalfihi, dan dari belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, Quran itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Perhatikan di sini, la ya'tihil batil, tidak datang kebatilan Quran tersebut, min baini yadayhi wa min khalfihi, baik dari depannya atau belakangnya. Maksudnya apa? Semua yang ada dalam Quran, mulai dari awal hingga akhir, isinya hak, perkara yang benar. Tidak ada kebatilan sedikit pun. Begitu maksudnya. Paham ini ya kawan? Paham? Naam. Kalau tadi telah disebutkan juga di dalam surat apa? An-Nisa ayat 82 tadi, bahwa kalau seandainya Quran itu bukan dari Allah, pasti kamu akan dapati banyak perselisihan, banyak perbedaan-perbedaan hukum yang terkandung dalam. Tapi tidak. Semua yang asalnya dari Quran adalah hak, tidak ada kebatilan sedikitpun. Karena itu Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang sahih apa? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebab sebenar-benarnya ucapan, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah Al-Quran. Perhatikan ini. Ya. Nah. Maka tidak ada kebatilan. Kita lanjutkan sedikit sampai selesai. Yang ketujuh, annahu bari'un, bahwasanya Quran itu bari'un, berlepas diri, mimma, dari apa-apa, wasofahu bihil mukadzibuna bih. Ya, Al-Quran berlepas diri dari apa yang telah disifati oleh al-mukadzibun, orang-orang yang pendusta atau yang mendustakan Al-Quran. Al-Quran berlepas diri dari apa yang telah disifati oleh para mukadzibun, para pendusta Al-Quran. Min qaulihim, di antara ucapan mereka, innahu syi'run, sesungguhnya Quran itu adalah syair. Quran itu dianggap syair. Ya, ini ucapan mereka. Dan Quran berlepas diri dari sifat syair. Quran itu bukan syair. Kalau syair itu bikinan manusia, syair itu gubahan manusia. Iya enggak? Seperti itu. Maka Allah Ta'ala menegaskan bahwa Quran bukanlah syair. Maka di sini Al-Quran berlepas diri dari apa yang telah disifati oleh orang-orang yang mendustakan Quran. Ya, nah di antara bentuk ucapan mereka yang mendustakan Quran, ya, mereka mengatakan innahu syi'run, sesungguhnya Quran itu adalah syair saja, bukan ayat Allah, bukan berasal dari Allah, tapi syair, yang berarti mereka menganggap atau menuduh itu bikinannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Atau Muhammad mencuri karya tulis orang lain, begitu. Itu kalau mereka nuduh syair. Nah, dibantah oleh Allah Ta'ala, wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarinya syair. Wa ma yanbagilah, dan tidak pantas baginya syair tersebut. Ya, berarti kan Allah menegaskan dalam rangka membantah ucapan orang-orang kafir yang menuduh Quran itu syair. Maka dikatakan wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarinya syair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak sepantasnya bagi dia, yaitu bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syair tersebut. Iya, enggak pantas Muhammad kemudian membuat syair, wong dia enggak bisa kok nulis baca saja enggak bisa, apalagi menyusun syair, menyusun puisi, menyusun saja enggak bisa. Begitu. Maka ini dikatakan demikian Allah Ta'ala, ditegaskan seperti itu. Ini artinya apa? Ini adalah bukan dari bikinannya manusia. Maka Allah mengatakan in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Sesungguhnya dia Al-Qur'an ini tidak lain adalah peringatan, dzikrun, peringatan, wa qur'anun mubin, dan bacaan Qur'an yang nyata, bacaan yang jelas terang. Begitu. Maka ayat ini bantahan dari ucapan mereka yang menuduh Qur'an itu syair. Wa qawlu ba'dhum. Naam. Wa qawli ba'dihim, dan ucapan dari sebagian ucapan mereka. Ya, jadi kembali kepada min qawlihim, kemudian dibaca lagi wa qawli ba'dihim, dan ucapan sebagian mereka yang lainnya in hada illa sihru yu'far. Al-Qur'an ini tidak lain adalah sihru yu'far, sihir yang mempunyai pengaruh. Sihir yang memberikan pengaruh. Pengaruh. Namanya sihir, anu tahu kan? Sihir itu apa? Sihir itu yang biasa diberikan oleh tukang-tukang sihir. Ya, kalau ditiupkan begitu ya, langsung memiliki pengaruh jelek kepada orang yang disihir. Bisa jadi gila, atau bisa jadi apa? Naam, kehilangan akal sehat, atau tidak sadar, atau bahkan menjadikan orang yang disihir mati. Maka dikatakan dalam ayat ini Allah membantah tujuannya orang-orang kafir. Allah menyatakan in hada illa sihru yu'far. Ya, mereka mengatakan Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah sihir yang memberikan pengaruh, sihir yang punya pengaruh. Kok bisa begitu? Lihat itu. Orang-orang yang tadinya nyembah berhala, terus diajak ngomong sama Muhammad, diajak bicara oleh dia, tiba-tiba berubah. Langsung enggak mau nyembah berhala. Langsung menjauhi berhala. Wah, ini berarti kena sihir ini. Nah, gitu ya. Kena sihir oleh Muhammad. Begitu tujuannya mereka. Maka ya qawlana azakumullah, ini tujuan mereka. Maka dikatakan in hadza illa sihru yu'sar, kata mereka. Ini sesungguhnya tidak lain hanyalah sihir yang punya pengaruh. In hada illa qaulul bashar, tidak lain Quran ini hanyalah apa? Qaulul bashar, ucapannya manusia. Berarti ini menuduh ini bukan Quran, bukan kalamullah, tapi ucapan manusia. Berarti makhluk. Menuduh Quran itu sebagai ucapannya manusia. Maka terhadap ucapan mereka ini apa? Allah menyatakan barok, berlepas diri darinya sambil mengancam mereka. faqalallahu mutawa'idan, ya, faqalallahu mutawa'idan hadzal qa'ila. Allah Ta'ala berfirman, ya, na'am, dengan memberikan ancaman, mutawa'idan, yaitu dengan memberikan ancaman hadzal qa'ila terhadap perkataan ini, ya, hadzal qa'ila kepada orang yang mengucapkan perkataan ini, sa'uslihi saqar, kelak aku akan memasukkan dia ke dalam neraka saqar. Lihat ini, Allah Ta'ala memberi ancaman orang yang mengucapkan dan menuduh Quran itu syair atau sihir atau ucapan manusia dan seterusnya, maka orang demikian diancam Allah Ta'ala, sa'uslihi saqar, kelak aku akan memasukkan dia ke dalam neraka saqar. Wama adraka ma saqar, lalu apakah neraka saqar itu? Nah, disebutkan dalam ayat berikutnya tentang dahsyatnya neraka saqar itu. Ya, nah, seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran berlepas diri dari apa? Sifat-sifat jelek yang dituduhkan oleh para pendusta-pendusta Quran. Baik mereka mengatakan itu syair, mengatakan itu ucapan manusia, atau mengatakan itu sihir, terlepas diri Quran dari itu semua. Begitu Allah yang menegaskannya. Terakhir, ya ikhwan, yang kedelapan di antara sifat-sifat Al-Qur'an, annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu mukjizatun, sebagai suatu mukjizat. La yumkinu li ahadin, tidaklah mungkin bagi seorang pun, ayatia bimislihi, untuk mendatangkan yang semisal Quran tersebut. Saya ulangi, dalam poin ke-8 dijelaskan bahwasannya Al-Quran itu mukjizatun, mukjizat. Apa itu mukjizat, Salman? Apa mukjizat itu? Apa mukjizat? Ayo, apa mukjizat? Apa? Hah? Itu keras, keras. Jangan takut salah. Keajaiban Allah, terus yang diberikan kepada para nabi dan rasul, begitu. Keajaiban Allah Ta'ala yang diberikan kepada nabi dan rasul, contohnya apa itu? Baik, keajaiban gitu ya, dari Allah Ta'ala, atau kejadian luar biasa, ya. Jadi yang dimaksudkan tadi mukjizat itu kejadian-kejadian luar biasa, artinya bukan perkara biasa ini, tapi di luar kebiasaan manusia, kejadian-kejadian luar biasa yang ini memang merupakan keajaiban dari Allah Ta'ala untuk hambanya ini, untuk rasulnya ini, ya, kejadian-kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada nabinya atau rasulnya dalam rangka untuk menguatkan, ya, menguatkan atau membela nabi atau rasulnya tersebut. Dan namanya mukjizat ini, ya akhwan, langsung seketika datangnya dari Allah Ta'ala, ya, dan sifatnya apa? Tidak bisa dipelajari oleh siapapun. Itu mukjizat. Kalau ada orang ngaku dapat mukjizat tetapi bisa dipelajari, bisa diwariskan, bisa diajarkan, itu namanya bukan mukjizat tapi sihir. Ya, misalnya saya jadi kiai, misalnya ya. Saya jadi pak kiai, saya punya murid-murid kayak antum. Tak ajari mukjizat, ya tuan. Tak ajari karomah apa-apa begitu. Apa pak kiai? Diajari misalnya bisa berjalan di atas air. Oh, ini mukjizat ini. Atau bisa diajari kalau masuk ke dalam api enggak bisa terbakar. Atau kalau ditusuk dengan pisau atau tombak enggak tembus. Oh, hebat ini. Kalau ini bisa diajarkan atau bisa dipelajari atau bisa diulang-ulang terjadinya, ini bukan mukjizat, bukan pula karomah, tapi apa? Sihir. Ya, kata orang Jawa, yo, dulu dapat karomah ini. Apa buktinya? ditusuk, montak, mantuk, dibedil, mecicil, ditumbak, ngakak-ngakak. Oh, begitu ya. Apa itu? Ya, ditusuk, montak, mantuk, artinya apa? Kalau ditusuk dengan pisau, enggak tahu malah mantuk-mantuk gini aja ya. Artinya kuat, yuk. Ya, dibedil, mecicil, artinya ditembak malah wah, enggak luka. Ya. Nah, ditumbak ngakak-ngakak. Mencari tombak itu kena malah ngakak-ngakak itu tertawa. Artinya apa? Tunjukkan sakti mondroguno katanya orang Jawa. Hah? Itu namanya apa? Kata mereka yakni karomah atau mujizat. Lah, itu sihir. Ya, enggak seperti itu. Nah, kalau mukjizat kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya dari kalangan nabi atau rasulnya, itu mukjizat. Dalam rangka apa? Untuk menguatkan, mengokohkan dakwahnya dan membela nabi dan rasulnya tersebut. Seperti kisah Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun. Dalam kondisi terjepit seperti itu, Allah berikan mukjizat kepada beliau dengan memukulkan tongkatnya kepada air lautan sehingga terbelah menjadi seperti jalan raya yang lebar dan luas. Langsung bisa masuk ke dalamnya, berjalan tanpa ada halangan, seperti itu. Mujizat Nabi Muhammad SAW, tatkala ditantang orang-orang Quraisy, ya Muhammad, kalau seandainya kamu bisa membelah bulan itu, kami semuanya akan masuk Islam. Kami akan beriman kepadamu dan kepada Tuhan. Begitu. Itu tantangan. Maka Allah Rasul sangat berkeinginan supaya benar-benar mereka masuk Islam. Maka beliau berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan kekuasaannya. Ya, maka Allah Ta'ala memberikan betul. Ya, tiba-tiba bulan yang bercahaya terang jika kala malam hari yang terang benderang itu betul-betul terbelah jadi dua. Langsung orang-orang Quraisy kaget. Wih, begitu ya. Tantangan mereka itu ternyata dijawab oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi doanya Rasulullah karena beliau inginkan mereka mau masuk Islam dengan perkataannya tadi. Ternyata apa? Kaza, pendusta mereka. Langsung mereka bilang, wah, duh, ucek-ucek matanya di, ini jangan-jangan mimpi kita, jangan-jangan sihir ini, begitu. Dilihat ternyata betul-betul terbelah. Langsung mereka dengan semua mengatakan, lah, ini sihir bikinannya Muhammad. Begitu sampai tujuannya. Ya, ini kesombongan. Ya, namun mukjizat ini bukan, tapi mukjizat, tapi yang mukjizat ini untuk menguatkan rasulnya, betul-betul untuk menguatkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah dan seterusnya. Tapi kalau kejadian luar biasa yang diturunkan kepada selain nabi dan rasul atau kepada yakni setiap orang muslim atau yang takwa, yang saleh dan seterusnya, apa namanya? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang saleh, orang-orang mukmin atau muttaqin, apa namanya? Karomah. Karomah. Nah, nanti insyaallah pembahasan di Riyadhus Shalihin ada bab khusus tentang masalah yakni bab masalah al-karamatul auliya Allah. Karomah para wali-wali Allah. Apa itu? Contohkan di sana kejadian tentang Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq mendapatkan karomah Allah dengan kejadian luar biasa yang na'am pernah dialaminya. Ya, kemudian sahabat ini, sahabat itu dialami semuanya. Begitu. Ini baik mujizat ataupun karamah sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Langsung kalau Allah memberikan, diberikan. Ditolong Allah, ya. Seperti sahabat siapa itu yang memimpin dalam peperangan, ya, untuk menyeberang suatu sungai yang besar. Ya, dengan mereka ini mau menyerang benteng pertahanan musuh di depannya, tapi di seberangnya ada lautan, ada sungai yang besar. Sahabat ini mau menyerang tak bisa. Dia berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Doa dan sujud kepada Allah, ini sahabat ini bukan Rasul. Langsung kemudian dijawab oleh doanya. Mereka menemukan kayu berjalan, kita jalan di atas air ini. Dengan keyakinan kepada Allah, mereka dengan kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Topak. Begitu, sampai melewati sungai itu. Betul, sampai ke benteng tembus-tembus itu. Nah, nanti kisahnya dalam seorang lain, disebutkan itu. Masya Allah. Ini karomah, disebutkan dalam banyak hadis-hadis. Atau riwayat-riwayat tentang masalah ini. Ya, tapi kalau karomah Wali Songo, saya tidak pernah tahu itu di kitab apa juga. Ya, nah itu. Nah, nanti akan disebutkan. Baik, jangan lebar dulu. Kita selesaikan sedikit lagi. Annahu mu'jizatun, bahwasanya Quran itu adalah mu'jizat. La yumkinu li ahadin, yang tidaklah mungkin bagi seorang pun ayat tiadimislihi, untuk mendatangkan yang semisalnya, semisal Quran. Wa in awanahu ghairahu, meskipun yang lainnya saling membantu, ya, meskipun mereka saling membantu dengan yang lainnya. Artinya semua manusia bahu membahu, tolong menolong, bersatu padu untuk membuat sesuatu yang semisal Quran, enggak akan mampu, enggak akan mampu. Mana dalilnya? Lihat itu. Qul la in istama'atil insu wal jinnu, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika manusia berkumpul, jika manusia bersatu padu, wal jinnu, demi kebelat jin, manusia jin bersatu padu, ala ayatu bimisli hadal Quran, untuk mendatangkan yang semisal Quran ini, la yaktu nabi mislih, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal Quran itu, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian mereka dengan sebagian lainnya saling tolong menolong. Gitu. Tidak akan sanggup, tidak akan bisa. Adapun kelengkapan dalil lainnya tentang masalah ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir tatkala beliau menjelaskan firman Allah di surat Al-Baqarah. Antum catat di situ ya sebagai tambahan dalil. Lihat surat Al-Baqarah ayat 23-24. Tulis di situ. Surat Al-Baqarah ayat 23-24. 23 sampai 24. Kemudian Naam. Surat Al-Qasas ayat 49. Surat Al-Qasas ayat 49. Selanjutnya surat Al-Isra atau surat Bani Israel sama ayat 88. Selanjutnya surat Hud ayat 13. Surat Hud ayat 13. Kemudian tambahkan lagi sedikit surat Yunus ayat 37 sampai 38. Surat Yunus 37 sampai 38. Ayat-ayat ini semua Quran menjelaskan tantangan bagi orang kafir. Kalau kamu bisa bikin satu ayat atau satu surat, ya, atau 10 ayat, sebutkan di sini semuanya, ya, silakan bikin. Tapi tetap akan nggak akan bisa kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa Quran itu mukjizat dari Allah Taala, ya, sesuatu yang berasal dari Allah Taala. Dan menunjukkan kebesaran dan termasuk mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW Tuhan, diberikan Allah banyak mukjizat, banyak kejadian-kejadian luar biasa. Ya, yang paling besarnya adalah Quran ini. Quran ini adalah mukjizat Rasul, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah kepada beliau yang paling besar. Ada pun mukjizat lainnya banyak, seperti terbelahnya bulan. Ini juga mukjizat Rasulullah. Kemudian jari-jari tangan beliau memancarkan apa? Memancarkan air yang sangat deras. Di saat para sahabat kelaparan, kehausan, kemudian mau sholat tidak ada air untuk wudhu, maka Rasul berdoa sehingga keluar dari tangannya demikian. Kemudian mukjizat beliau lainnya adalah barokahnya makanan dalam perang Khandaq misalnya. Ya, pada saat para sahabat sedang bekerja membuat Khandaq atau parit pertahanan. Ya. Tidak ada makanan kecuali hanya beberapa orang sahabat yang bawa sedikit roti-roti dikumpulkan sama Nabi. Padahal ribuan orang itu ya belum makan. Yang bawa makan cuma beberapa gintir orang saja. Maka dikumpulkan dalam satu kain, ditaruh begitu, didoakan Rasulullah dengan barokah. Maka disuruh makan 100, 100, 100 hingga pernah habis makannya. Banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang mukjizat tersebut. Adapun mukjizat beliau yang paling besarnya adalah dari Al-Qur'an ini saja. Begitu, wallahu alam. Demikian dengan itu selesai pembahasan kita tentang Al-Qur'an sebagai kalamullah taala. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan sifat-sifat berikutnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan azatullah, kurang lebihnya mohon maaf. wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka bihamdik syabbi alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.